من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab minasyirki ayyastagisa bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan beberapa ayat-ayat berkaitan dengan bab ini. Di antaranya surah Yunus ayat yang ke-106 sampai 107. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan janganlah engkau menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga memberikan mudarat kepadamu. Maka apabila engkau melakukannya, sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَرَادَ لِفَضْلِهِ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wahuwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Syarah penjelasannya. Qala ibnu Atiyah, berkata ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ma'nahu, maknanya, kilali, dikatakan kepadaku, wala tad'u, janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah atau beribadah. Bahwa ma'tufun ala akim, kata ini dima'tufkan, diatufkan kepada kalimat sebelumnya, akim. Hadapkanlah wajahmu. Wa hadzal amru wal mukhatabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرج من ذلك غيره. Apabila demikian keadaannya, perintah dan pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selain Nabi lebih patut lagi untuk waspada terhadap perkara ini. Nabi saja Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya untuk melakukan kesyirikan, apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja Allah katakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Wahai Muhammad, janganlah engkau menyeru kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak juga menolak kemudaratan kepadamu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW saja Allah tegaskan kalau engkau melakukan kesyirikan akan hapus amalanmu. Apalagi selain Nabi SAW, harus lebih hati-hati lagi. Harus lebih waspada lagi terhadap kesyirikan. Nah, jangan merasa aman dari kesyirikan. Para anbiya saja yang ketauhidannya sangat tinggi, mereka tetap khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Mereka waspada dari berbagai macam kesyirikan. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Imamul Hunafa, imamnya Hunafa orang-orang yang lurus, menyebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ini menunjukkan waspadanya beliau dan khawatirnya beliau terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun seorang rasul, tetap khawatir terjatuh kepada kesyirikan, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari peribadahan kepada berhala-berhala. Begitu juga Nabi SAW. Di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokokkan hatiku di atas agamamu. Kokokkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Meminta kepada Allah keistiqomahan, kokoh di atas agama, kokoh di atas ketaatan kepada Allah. Dikatakan khawatir terjatuh kepada kesyirikan, kesesatan, dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, wal khitab kharaja makhrajal khusus wa huwa amun lil ummah. Pembicaraan ini walaupun ditujukan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keluar dari kekhususan tersebut sifatnya umum bagi umatnya. Walaupun ucapan tadi, wala tad'u min dunillah, wahai Muhammad, jangan engkau menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sifatnya umum kepada seluruh umatnya. Dan termasuk di antara kaidah-kaidah di dalam ilmu tafsir, ketika ada perintah kepada Nabi Muhammad SAW, ini juga berlaku kepada seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang menghususkan. Sehingga selama tidak ada dalil yang menghususkan perintah kepada Nabi Muhammad, maka berlaku kepada seluruh umatnya. Larangan kepada Nabi Muhammad, larangan itu pun berlaku kepada seluruh umatnya. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir fi hadhil ayah, berkata Abu Ja'far Ibn Jarir tentang ayat ini. Yaqulu ta'ala dikrahu wala tad'u. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Janganlah engkau menyeru, wahai Muhammad, kepada selain sesembahanmu, selain penciptamu, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Ini maknanya, wahai Muhammad, jangan engkau menyeru kepada selain sesembahanmu, selain penciptamu, sesuatu apapun yang tidak memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Wala yadurruka fi dinin wala dunya, dan tidak memberikan kemudaratan kepadamu, baik pada agama, tidak juga pada dunia. Nah, yakni bidalika al-aliha wal-asnam, yang dimaksud dengan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-aliha, Tuhan-Tuhan yang lain dan berhala-berhala. Nah, sifatnya umum. Apa saja yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ta'ala, yaqulu la ta'budaha rajian naf'aha aw khaifan darraha. Jangan engkau beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Jangan engkau beribadah kepada berhala-berhala dalam keadaan mengharapkan kemanfaatannya atau takut kemudaratannya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrik tatkala beribadah kepada berhala-berhala, di antara mereka berharap berhala-berhala tersebut memberikan manfaat kepadanya, dan mereka khawatir berhala-berhala tersebut memberikan kemudaratan kepadanya kalau tidak beribadah, tidak memberikan persembahan-persembahan untuk berhala tersebut. Fa innahu la tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat dan tidak memudaratkan. Sehingga seruan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya ketika mengajaknya untuk meninggalkan berhala-berhala, Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Jangan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Mengharapkan kemanfaatannya, khawatir kemudaratannya. Kenapa? Dikarenakan berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga menolak kemudaratan, dan juga tidak bisa memudaratkan. Fa in fa'alta dhalika fada'awtaha min dunillah fa innaka idam minal zalimin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan hal itu, kemudian engkau menyeru berhala-berhala tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu engkau termasuk di antara orang-orang zalim. Yaqulu minal musyrikina billah, maksudnya engkau termasuk di antara orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tegaskan kepada nabinya. Nah, kalau engkau berlaku demikian, beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk di antara orang-orang musyrik. Ini juga menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu kadang-kadang terjadi kepada orang-orang yang dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik sering kita sebutkan, mereka pun ada peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan haji. Nah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah, tawaf, dan yang lainnya. Tapi di samping itu, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan musyrik. Sehingga bisa jadi orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, tapi dia musyrik. Kalau seandainya di samping dia sholat, di samping dia puasa, dia pun memberikan persembahan-persembahan, baik itu berupa sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia mempersembahkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia datang ke kuburan meminta-minta ke kuburan, dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, Rasulullah pun Allah mengatakan kepada nabinya, fa innaka fa in fa'alta fa innaka idza minal zalimin. Kalau kau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Nah, tapi Nabi SAW tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut. Jadi Rasulullah bukanlah orang musyrik. Tapi Rasulullah Allah mengingatkan, kalau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka engkau termasuk di antara orang-orang zalim. Dan zalim di sini yang dimaksud adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kezaliman yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam hadis sebutkan, adlamu zulmi, kezaliman yang paling zalim, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakanmu. Qultu, aku katakan, wa hadhil ayah laha nawa'ir. Dan ayat ini memiliki ayat-ayat yang serupa dengannya, yang semakna dengannya. kaqawlihi, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau menyeru di samping kepada Allah Subhanahu wa taala kepada tuhan-tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'adzabin, sehingga engkau termasuk di antara orang-orang yang diazab. Ayat ini jelas sekali bahwasanya orang yang menyeru tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala diancam dengan azab. Fatakuna minal mu'adzabin. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa. Jangan engkau menyeru menyembah kepada tuhan yang lain di samping engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat-ayat melarang untuk melakukan kesyirikan. Fabi hadhil ayat bayanun anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Di dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap yang disembah yakunu ilahan, dia itu sebagai tuhan. Nah, setiap yang disembah, diseru selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tuhan. Wal ilahiyatu haqqun lillah la yasluhu minha syai'un li ghairihi. Sementara ilahiyah, ketuhanan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak sedikit pun dari ketuhanan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu para malaikat, laisa fi haqqun al ilahiyah. Malaikat tidak memiliki hak ilahiyah. Begitupun para nabi, para rasul. Setinggi apapun derajat seorang hamba, tidak memiliki hak al-ilahiyah. Yeah. Hak ketuhanan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada qol la ilaha illahu. Oleh karena itu Allah mengatakan la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha wal haq. Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal haq, dialah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi, apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Nah, sangat jelas sekali. Ayat ini menyebutkan tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, yang sebenar-benarnya layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan dialah Allah yang maha benar. Bi annallaha wal haq. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang batil. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sesungguhnya apa yang mereka ibadahi, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebatilan. Wa hadha huwa tauhidul ladzi ba'atsa Allahu bihi rusulahu. Dan ini adalah tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Nah, bahkan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa makna ya'buduni yuwahhidun. Para ulama mengatakan makna beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan-Ku. Nah. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wad-din, makna ad-din agama, kullu ma yudanu Allah bihi min al-ibadat al-batinah wal-zahirah. Setiap perkara yang dengannya Allah ditaati. Apakah berupa ibadah-ibadah yang batin, yang tidak nampak, yang tersembunyi, berkaitan dengan amalan-amalan hati, wal-zahirah, atau ibadah-ibadah yang nampak. Yang jelas ini yang disebut dengan ad-din agama. Segala sesuatu yang dengannya Allah ditaati. Dari berbagai macam ibadah-ibadah, baik ibadah yang tersembunyi berupa amalan-amalan hati atau ibadah-ibadah yang nampak berupa amalan anggota badan. Nah, wa fasara Ibnu Jarir fi tafsirih. Ibnu Jarir beliau menafsirkan dalam tafsirnya bid-du'a. Ibadah di sini adalah berdoa. Wa huwa fardun min afradil ibadah. Dan doa merupakan salah satu di antara macam-macam ibadah. Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ala adati salaf fi tafsir yufassiruna al-ayata bi ba'di afradi ma'naha. Kebiasaan salaf dalam menafsirkan ayat-ayat, mereka menafsirkan ayat dengan sebagian dari makna ayat-ayat tersebut. Ini kebiasaan salaf. Nah, ketika menafsirkan ayat-ayat, kadang-kadang menafsirkan dengan sebagian dari makna yang termasuk pada ayat tersebut. Nah, seperti halnya dalam masalah hal ini. Menafsirkan ibadah dengan doa. Bukan berarti ibadah itu hanya berdoa saja. Tapi mereka menafsirkan ayat tersebut dengan sebagian dari maknanya. Faman sarafa minha syai'an liqabrin aw sanamin aw wasanin aw ghairi dhalika faqad ittakhadahu ma'budan. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu apapun dari ibadah-ibadah tersebut untuk kuburan atau patung atau berhala atau yang lainnya, maka sungguh menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Nah, wa ja'alahu syarikan lillah fil ilahiyyati allati la yastahiquha illa huwa. Dan dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya yang tidak berhak terhadap ketuhanan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang mempersembahkan sesuatu dari berbagai macam ibadah untuk kuburan, patung, berhala, maka telah menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya. Ya. Padahal ilahiyah itu, ketuhanan itu tidak berhak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih." Barang siapa yang menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bukti, tidak ada dalil padanya, maka sesungguhnya perhitungannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang menyeru menyembah kepada Tuhan yang lain di samping dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Sehingga di akhir ayat Allah katakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Fatabayyana bihadhil ayati wa nahwiha anna da'wata ghairillah syirkun wa kufrun wa dhalalun. Maka jelaslah dengan ayat ini dan yang semisalnya bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, kekafiran dan kesesatan. Jelas sekali. Berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, kesyirikan, kekafiran dan kesesatan. Nah, wa qawluhu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada yang menolak kemudaratan tersebut kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlihi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala timpakan, berikan dengannya kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Fa innahul mutafarridu bil mulki wal qahr wal a'ta wal man'i wad dur wan naf'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyendiri, yang maha tunggal. Dengan kepemilikan alam semesta ini. Kerajaannya, kekuasaannya, pemberiannya atau pencegahannya, atau kemudaratan dan kemanfaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Duna kulli ma siwa, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada setiap perkara selain Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Fayalzamu min dhalika ayyakuna huwal mad'u wahda. Maka hal itu melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang diseru. Satu-satunya al-ma'budu wahda, yang diibadahi. Kenapa dikatakan semuanya Allah yang maha tunggal, Allah yang menyendiri dalam kepemilikan alam semesta ini, dalam kekuasaannya. Dalam memberi, dalam mencegah. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan terhadap apa yang Engkau cegah, Engkau tahan. Nah, begitu pun yang bisa menolak kemudaratan atau memberikan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, ini melazimkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang diseru. Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Fa innal ibadata la tasluhu limalikid illa limalikid dur wan naf'i. Sesungguhnya ibadah tidak layak kecuali bagi yang memiliki kemudharatan dan kemanfaatan. Wala yamliku dhalika wala syai'an minhu ghairuhu. Dan tidak memiliki sedikit pun dari perkara tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mustahiqu lil ibadati wahdahu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak satu-satunya berhak untuk diibadahi. Duna man la yanfa'u wa la yadur. Bukan makhluk yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memudaratkan. Nah, sehingga ayat-ayat ini sekali lagi sangat jelas sekali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ketika mempersembahkan salah satu di antara bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada kesyirikan, kekafiran, dan juga kesesatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Natabila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.